بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات، jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari kitab Al-Adhan bab yang kedua. Dari kitab Adhan bab yang kedua, bab yang pertama adalah Bad'ul Adhan, yaitu permulaan disyariatkannya Adhan. Kita telah selesaikan bab yang pertama ini, dan sekarang kita lanjutkan ke bab yang kedua dengan bunyinya babun al-adhanu mathna mathna. Al-adhanu mathna mathna, adhan adalah dua kali dua kali. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, maksud dari masna masna adalah marratain marratain, itu dua kali lafaznya, pengulangannya pengulangannya dua kali dua kali. Takbirnya dua kali, untuk kali yang pertama Allahu Akbar Allahu Akbar, kali yang kedua Allahu Akbar Allahu Akbar. Syahadatnya dua kali, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Ya, untuk syahadat kerasulan, syahadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian syahadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian hayya ala salah, dua kali hayya ala salah, hayya ala salah. Kemudian hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Kemudian kembali ke takbir juga, Allahu Akbar Allahu Akbar satu kali, kemudian La ilaha illallah, ya. Ini secara umum, ya, secara umum lafaz-lafaz yang ada dalam adhan itu diulang dua kali, kecuali tahlil di ujung, ya. Jadi kemarin kita telah jelaskan untuk dua kali dalam adhan ini adalah secara umum, ya. Sementara lafaz tahlil di ujung azan yaitu la ilaha illallah dibaca satu kali. Inilah yang dimaksud oleh Imam Bukhari, ya. Sementara lafaz hadisnya adalah hadis yang semakna dengan hadis yang sebelumnya pada bab yang pertama. Imam Bukhari pada nomor hadis 605 di bawah bab ini, ya, 605, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Sulaiman bin Harbin qala haddathana Hammad bin Zaid an Simak bin Atiyah an Ayyuba an Abi Qilabata an Anasin radiyallahu ta'ala anhu قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. Inilah pernyataan dari Anas menceritakan tentang masalah yang di dibuatkan oleh Imam Bukhari bunyi babnya, azan itu diulang dua kali berdasarkan berita dari Anas. Ia mengatakan umira diperintah. Bila mana ada sahabat, ini para ulama hadis menghukumi hadis-hadis yang diambil dari ucapan para sahabat, kami dilarang, kami diperintah, kami disuruh. Ya. Seperti di sini Bilal diperintah atau disuruh Bilal, ini dihukumi dengan hukum marfu'. Ya. Karena hadis itu bila mana ditinjau dari akhir dari sanadnya sampai kepada siapa, para ulama membagi beberapa bahagian jenis hadis dari peninjauan tentang akhir sanadnya. Ya, awal sanad kan dari perawi pertama, kemudian naik terus ke atas sampai kepada sahabat. Ya, nah, di ujungnya ini siapa? Bila mana, dan tentu berbeda-beda. Ada di situ juga perbedaan-perbedaan jenis hadis menurut penjelasan para ulama hadis. Bila mana hadis itu adalah sampai sanadnya kepada Allah, maksudnya Nabi SAW meriwayatkan dari Allah, ya, dari fulan bin fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW, Allah berfirman. Ini ujungnya kan Allah SWT. Maka ini dinamakan dengan hadis Qudsi. Dinamakan dengan hadis Qudsi. Qudsi penisbatan kepada nama Allah, Al-Quddus. Ya. Karena yang mengucapkan hadis tersebut Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan hadis Qudsi. Ya. Yaitu hadis yang di mana dalam hadis itu Nabi meriwayatkan dari Allah. Ya, makanya nanti ketika bentuk meriwayatkannya adalah dari fulan, ia meriwayatkan dari fulan, ia meriwayatkan dari fulan, dari sahabat Nabi, dan Nabi SAW, bahwa Nabi SAW berkata fima yarwihi an rabbihi. Ya. Tentang apa yang ia riwayatkan dari Allah. Ya. Itulah hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini ya, dibandingkan dengan hadis yang lain, ya, karena nanti akan ada namanya hadis Nabawi. Yang nanti yang disebut dengan hadis Nabawi itu adalah hadis marfu', yang akhir sanadnya sampai kepada Nabi dari sahabat, bahwa Nabi SAW bersabda. Dari sahabat radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi berbuat begini, bahwa sifat Nabi ini, bahwa Nabi SAW menyetujui perbuatan ini, maka akhir dari sana adalah Nabi. Ini namanya adalah hadis Nabawi atau hadis marfu', atau hadis marfu'. Jumlah hadis Qudsi yang tadi telah kita jelaskan dibandingkan dengan hadis marfu' itu tidak sebanding. Ya, hadis Qudsi sangat sedikit sekali dibandingkan dengan hadis Nabawi, karena memang hadis bila mana dikatakan hadis maka asalnya adalah perkataan Nabi. Ya, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, sifat dan persetujuan. Nah, itu sangat banyak. Sementara hadis Qudsi sedikit. Para ulama hadis ya, telah berupaya untuk mengumpulkan hadis-hadis Qudsi. Ya, telah mengumpulkan hadis-hadis Qudsi. Dan hadis Qudsi ini pun ya, hadis Qudsi ini pun tidak semuanya sahih. Sama halnya dengan hadis marfu', hadis Nabawi. Tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah, ada yang lemah dan sangat lemah. Ya, ada yang lemah dan sangat lemah. Dan hadis-hadis Qudsi yang sahih pun juga sudah banyak di bahkan dimasukkan oleh para ulama ke dalam kitab-kitab yang kuat seperti Sahih Bukhari ada hadis Qudsi, ya. Sahih Muslim ada hadis Qudsi yang sahih, Ya, jadi ditinjau dari sanadnya juga, seperti peninjauan hadis Nabawi. Ya. Jadi kembali kita kepada perkataan kaidah para ulama, bila mana para sahabat itu mengatakan kami diperintah, kami dilarang, itu dihukumi dengan hukum hadis Nabawi. Walaupun yang berkata siapa? Sahabat. Karena pasti yang menyuruh dan yang melarang di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kan hadis Anas, perkataan Anas bukan perkataan Nabi. An Anasin umira Bilalun. Tetapi ini dihukumi dengan hadis marfu', yaitu hadis Nabi, karena Bilal itu pasti yang menyuruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya hadis Nabawi. Walaupun itu perkataan siapa? Anas radhiyallahu taala. Jadi hukumnya hukum marfu'. Ya. Kata Anas, umira Bilalun ay yasfa'al adhan. Bilal disuruh untuk menggenapkan adhan. Jadi syafa' itu artinya genap. Witir lawannya. Ya, witir lawannya. Jadi Bilal untuk adhan ini diperintah agar ia menggenapkan lafaz-lafaznya, seperti yang tadi telah kita uraikan. Kemudian wa ayyutiral iqamah. Adapun iqamah, Bilal disuruh untuk mewitirkan. Jadi hitungannya ganjil. Ini pun tidak mutlak. Ya. Makanya di sini dikecualikan illal iqamah. Iqamah itu diperintah untuk diwitirkan oleh Bilal kecuali iqamah. Apa pemahamannya ini? Ya, kata-kata qad qamatis shalah. Iqamah itu dinamakan dengan iqamah sebagai perbedaan dari adhan. Itu kata-kata qad qamatis shalah. Ya. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ini berapa kali diulang? Dua, padahal dia azan atau iqamah? Iqamah. Iqamah disuruh untuk menggenapkan atau mengganjilkan? Ganjilkan. Iqamah diperintahkan untuk diganjilkan. Ya, untuk diganjilkan. Tetapi inilah perbedaannya. Dikecualikan iqamahnya. Yaitu lafaz qad qamat as-salah. Ini juga kita ingin meluruskan bacaan qad qamat as-salah ini di sebagian orang, sebagian muadzin yang melafazkan ini. Ada yang mengatakan pokoknya ada, saya lupa, kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan ya lafaz azan, lafaz iqamah. Ya. Ya, ini yang harus diperbaiki oleh muadzin. Ya. Terkadang sama dengan baca Al-Qur'an. Ya, seperti syahadatnya juga harus dibenarkan, bedakan antara shin dengan sin. Ya. Kemudian ada yang bertanya apakah memanjangkan lebih dari mat. Ya, memang azan itu panggilan, bukan baca Al-Quran. Ya, dia memanggil, dan bahkan nanti kita akan sampai pada bab di mana disyariatkan untuk mengeraskan suara, mengangkat suara. Karena orang bila mana memanggil tentu akan mengeraskan suaranya, dan tentu agak sedikit dipanjangkan. Sama kita memanggil seseorang, ya kita harus padahal nama panggilannya adalah seperti Aspri, tetapi ketika dipanggil Aspri, ada ya, ada pemanjangan, ada matnya. Ya. Ini maka tidak diterapkan pada panggilan adzan atau seruan adzan, lafaz adzan ini hukum-hukum tajwid. Tetapi makhraj huruf itu tidak beda, harus sama. Ya, ketika seseorang membaca dalil atau membaca doa iftitah ketika khutbah, ya kita, saya terkadang mendapatkan orang ketika baca Al-Quran makhrajnya luar biasa. Ketika baca Al-Quran dia dalam sholat menjadi imam, makhrajnya luar biasa. Ketika dia sedang menyampaikan ceramah, memulai itu innalhamdalillahnya atau alhamdulillah rabbil alamin, ya, kacau. yang seharusnya shin dibacanya sin, yang seharusnya ha dibacanya ha. Walaupun memang bukan termasuk hukum tadi, tapi kan ketika diucapkan bahasa Arab itu ya sesuaikan dengan makhrajnya. Ah, sama dengan azan ini, ada orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus tapi ketika azan ya kacau juga. Ya. Allahu Akbar, ya. Karena dia merasa tidak sedang baca Al-Qur'an, maka sembarangan saja. Jadi harus ya, dilafazkan huruf-hurufnya dengan makhraj yang berlaku. Nah, seperti qad qamatis shalah, yang qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Sungguh telah tegak atau berdiri shalah. Maksudnya pertanda bahwa shalah akan ditegakkan. Kalau azan itu kan panggilan bahwa waktu sudah masuk. Sementara iqamah itu pemberitahuan bahwa shalah sedang dilakukan. Jadi qad ya, biasanya dalam kaidah ilmu bahasa Arab, fi'lul madi itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Tetapi bila mana penekanan untuk pekerjaan yang akan pasti dilakukan, terkadang difungsikan fi'lul madi ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kita memahami bahwa fi'il madi itu pekerjaan atau perbuatan yang telah berlalu, maka tidak ada gunanya wudu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah selesai, ya, idza qumtum ila shalah, telah selesai pergi ke salat, maka basuhlah wajah kalian. Tentu tidak ini maksudnya. Setelah selesai salat baru berwudu. Tetapi ini maksudnya ketika kalian hendak benar-benar melaksanakan salat, maksudnya telah tiba waktu masuk waktunya, maka berwuduklah dengan menyebutkan organ-organ wudu yang ada dalam ayat tersebut. Jadi intinya qad qamatis shalah, qad qamat as-shalah. Kalau dilanjutkan qad qamatis shalah. Ya. Qad qamatis shalah. Ini dalam lafaz iqamah, walaupun asalnya dibaca witir itu ganjil, namun di sini dikecualikan lafaz iqamahnya dibaca dua kali seperti azan, seperti lafaz azan. Ini hadis yang ada di bawah bab tentang azan, bahwa azan itu diulang dua kali dan ada juga pengecualiannya, sementara iqamah satu kali diganjilkan kecuali lafaz iqamah itu sendiri, yaitu qad qamatis shalah. Hadis yang kedua ya, jadi faedah yang utama yang kita ambil dari hadis yang pertama itu tentang kesesuaiannya dengan bunyi bab ya, diambil dari hadis tersebut bahwa azan itu diulang dua kali seperti yang kita lafazkan. Dan pada halaman, kita mundur sebentar, pada halaman 966 di kitab yang saya pegang ini, 966 ada ya, di situ ada lafaz-lafaz azan yang disebutkan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini lafaz harakatnya salah ya. Asyhadu anna Muhammadan, di situ tertulis apa? Rasulullah, salah. Rasulullah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian ya, hayya 'alas shalah. Hayya itu panggilan. Hayya, marilah. Dan dia bisa juga dengan nanti ketika hayya ini, kalau muadzinnya mengatakan hayya ya, walaupun asalnya adalah hayya, maka kekeliruannya tidak terlalu fatal, karena hayya itu juga bisa diungkapkan dengan hayya ya, hayya. Tapi ini kalau bila mana berubah antara hak pedas dengan ha yang keras, yang berat, itu tidaklah terlalu fatal ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. ya. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang dikecualikan dari lafaz azan yang dua kali itu, karena dua kali maksudnya dalam takbir ini adalah pengulangan Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu kali, walaupun lafaznya kan dua kali. Nah, tetapi diulang sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kalinya itu pengulangan takbir dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu kali. Kemudian lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang perlu kita ingatkan di sini, kita luruskan. Ketika lafaz Allahu Akbar, ada orang mengatakan Allahu Akbar, bukan hu, Allahu Akbar. Jadi ini sudah keliru. Dia Allahu Akbaru. Kemudian untuk di ujungnya takbir ini satu kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lafaz tahlilnya yaitu la ilaha illallah di sini tertulis berapa? Dua kali dan ini keliru. La ilaha illallah di sini diulang dua kali. Memang perbedaan riwayat lafaz azan ini juga berbeda-beda. Ada riwayat-riwayat. Ya, makanya ketika kita mendengar lafaz azan di mazhab yang lain itu terkadang berbeda. Saya pernah mendengar di siaran langsung ya di Qatar kalau saya tidak salah. Ya, ketika melafazkan azan dan juga melafazkan iqamah itu tidak seperti yang riwayat yang masyhur. Ya, riwayat masyhur seperti yang kita dengar di masjid, dua masjid besar itu Madinah dan Mekah, itu tidak berbeda dengan lafaz azan yang biasa kita dengarkan di negeri kita ini. Tapi sebagian daerah justru berbeda, apalagi kalau masuk ke ranah yang sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah seperti azannya orang Syiah. Azannya orang Syiah sudah ada penambahan-penambahan seperti lafaz wa anna aliyan waliyullah. Ini tambahannya wa anna aliyan waliyullah. Ya. Persaksian bahwa Ali itu adalah wali Allah. Ya. Ali itu wali Allah. Kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Ali itu adalah waliyullah. Tetapi ini azan. Ya. Syariatnya dari Nabi SAW, dan kita yakin bahwasanya Umar dan Abu Bakar lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib sebagaimana diyakini oleh mereka sendiri. Ali meyakini itu, anak-anak keturunannya meyakini itu, meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar yang termulia setelah Nabi SAW. Ketika Nabi masih hidup, mereka masih sudah mengatakan itu, bahwa Abu Bakar dan Umar yang paling utama, yang paling mulia. Ya. Mereka meyakini, semua sahabat mengatakan demikian. Karena mereka melihat bagaimana Nabi SAW mendahulukan mereka dari yang lain. Kata Nabi dalam banyak hadis, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Ya. Subhanallah. Ini semua diketahui oleh para sahabat, oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga ketika hayya ala salat itu mereka menambahkan hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Ayo kita melakukan amalan yang terbaik. Dan ini memang salat itu yang terbaik. Tetapi lafaz itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Adapun lafaz yang seperti ini, kemudian yang berbeda dengan antara mazhab yang lain itu adalah pengulangannya. Lafaznya tetap sama seperti susunan yang kita lihat dalam pada halaman 966 ini, tetapi pengulangannya berbeda. Ya. Pengulangannya ada yang dimaksud dengan dua kali itu seperti yang kita yakini Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan satu kali, tapi mereka mengatakan itu dua kali. Nah, inilah perbedaannya, berbeda tidak sama dengan perbedaan antara sunnah dengan syiah tadi. Kalau sunnah dengan syiah penambahan lafaz yang baru yang berkaitan dengan akidah mereka, menuhankan Ali, ya, dan menambah lafaz hayya ala khairil amal. Dan ini tambahan bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita balik ke bab yang kedua tadi. Jadi itu faedah yang pertama yang berkaitan dengan bab bunyi bab. Kemudian kaidah yang kedua tentang iqamah, secara tidak langsung menjelaskan bahwa iqamah berbeda dengan azan. Iqamah itu satu kali dan juga sebagaimananya halnya azan, iqamah juga ada pengecualiannya. Dan nas Nabi sallallahu alaihi Anas berkata kecuali iqamah, yaitu lafaz qad qamatish shalah itu diulang dua kali. Hadis yang kedua di bawah bab yang kedua ini 606. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana, saya teringat faedah yang berikutnya di hadis yang kedua tadi, yang hadis yang pertama tadi tentang perbedaan kata-kata umira. Jadi kita jelaskan umira, walaupun yang berkata itu sahabat, tetapi hukumnya adalah hukum marfu, yaitu hadis Nabi, karena yang memerintah pasti Nabi. Dan ini banyak sekali ya. Kata Ummu Atiyah ya, umirna umirna bi ikhrajin nisa li salatil Id, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anha, kami diperintah untuk membawa wanita keluar melaksanakan salat Id ya, hatta al-huyyam, sampai wanita-wanita yang haid ya, fayataz yastami'na al-khaira wa ya'tazilna musallal muslimin ya, dia mendengarkan kebaikan dan menjauhi tempat salatnya, artinya memisahkan diri dari tempat salat kaum muslimin. Ini wanita-wanita haid. Kemudian kata Ummu Atiyah wa nuhina anittiba'il janaiz walam ya'zim alaina, dan kami dilarang untuk mengikuti jenazah wanita, tetapi ini larangan yang tidak terlalu tegas ya. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu, ini sama hukumnya dengan umira Bilal ya. Jadi kata umira itu faedah yang sangat penting, dan ini ditegaskan oleh para ulama. Dan ini saya teringatnya, saya sempat gagal dalam ujian ilmu hadis di tahun pertama, ujian pertama di kuliah hadis itu tidak lulus mada ini. Akhirnya saya mengulang kembali dan yang saya tidak sama sekali, semua blank, artinya kosong sama sekali. Pertanyaannya yang sangat besar nilainya tentang ini ya, tentang apa hukumnya, karena dibacakan bait syairnya yang diambil dari Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Alfiyatul Hadis, dengan kata-kata kami disuruh, kami diperintah, kami dilarang ya, apa hukumnya ya, berapa tahun yang lalu ujian pertama di kuliah hadis itu. Dan saya malamnya memang mengulangi pelajaran, tetapi dihilangkan pengulangan itu sampai masuk ujian oleh kejadian yang saya saksikan di depan mata saya sendiri, kecelakaan ya. Ketika jemaah umrah di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, ujiannya di bulan Ramadan ya, setelah pulang tarawih dari Masjid Nabawi, di depan saya jemaah ibu-ibu orang Turki besar ditabrak oleh mobil ya. Mungkin berapa puluhan meter tercampak, dan apa itu yang membuat blank semua yang sudah dihafal ya. Dan untuk mengulangi kembali tidak, karena teringat makan pun tidak bisa sampai masuk ujian tentang. Jadi saya teringat ini. Nah setelah itu sampai sekarang saya tidak akan lupa-lupa lagi ya. Karena ini yang membuat saya gagal tentang ini. Pertanyaannya ya, hukum tentang kata sahabat umirna, nuhina, dan seterusnya ya. Kita baca kata Imam Bukhari untuk hadis yang ke-606, haddatsana Muhammadun huwa ibn Salam qala akhbarana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala akhbarana Khalidun Al-Hadza an Abi Qilabata an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala lamma kathura an-nasu qala dhakaru an ya'lamu waqta as-salati bi shay'in ya'rifunahu fa dhakaru an yuru naran أو يضرب ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. Ini sama dengan hadis yang pertama di bawah bab yang pertama. Anas bercerita ketika kaum muslimin di Madinah sudah mulai banyak. Jadi jarak rumah antara mereka pun sudah mulai jauh dari masjid, ya, sudah mulai banyak jauh dari masjid, kesibukan semakin banyak pula, maka mereka memperbincangkan bagaimana cara memberitahukan kaum muslimin waktu sholat. Ya, akhirnya bermusyawarahlah, bermufakat. Ada yang mengusulkan, ya, kata Anas, "Dzakaru an ya'lamu waqta shalah bi syai." Mereka memperbincangkan tentang bagaimana mereka mengetahui masuknya waktu sholat dengan cara tertentu. Ya, yang mereka bisa, oh ini sudah masuk waktu sholat. Misalnya seperti yang diusulkan oleh sebagian, "Fadzakaru," ada yang mengusulkan "ayyuru naran," untuk dihidupkan api dihidupkan api dipanggang misalnya api unggun sehingga nampak oleh, oh ini masuk waktu salat. Ya. Ada yang mengusulkan yadribu naqusan, memukul lonceng. Ya. Ketika terdengar bunyi lonceng, ah sudah masuk waktu salat. Ada yang usul menunjukkan itu semua sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam riwayat yang telah kita baca, mereka semua usulan-usulan tersebut jadi mentah dan tidak diterima karena sama dengan umat-umat yang terdahulu, dan Nabi SAW tidak menginginkan itu, ya. Tidak menginginkan kesamaan dengan orang Majusi karena api ini adalah syiar Majusi. Kemudian tidak menginginkan sama dengan orang Nasrani karena lonceng itu syiar Nasrani. Dan ada yang mengusulkan justru meniup trompet. Nah, ketika ditiup trompet, kaum muslimin tahu, oh ternyata sudah masuk waktu salat. Ternyata ini juga ditolak karena sama dengan kebiasaan orang Yahudi. Akhirnya Nabi SAW sebagaimana diusulkan oleh yang lain memerintahkan untuk memanggil saja. Dan makanya awalnya disuruh datang ke rumah berjalan-jalan, kemudian sholat. Ya, itu yang pertama kali dipanggil mengabarkan tentang masuknya waktu salat, tetapi bukan di masjid, berkeliling. Sampai nanti Abdullah bin Zaid bermimpi dan mendapatkan lafaz yang tadi telah kita baca dari lafaz azan. Kemudian Nabi SAW perintahkan Bilal untuk azannya dibaca genap bilangannya, sementara untuk iqamahnya ganjil. Ini hadis yang kedua, dan kesimpulan-kesimpulan yang berkenaan dengan bunyi bab telah kita ambil karena sama dengan hadis sebelumnya. Kita masuk ke bab yang ketiga, yang memang tidak ada perbedaan yang besar antara bab ketiga dan kedua. Yang ketiga ini babul iqamati wahidatun. Iqamah itu satu kali. Itu yang dimaksud dengan witir dalam lafaz hadis Anas. Azan iqamahnya diwitirkan, maksudnya dibaca satu kali. Illa qawlahu, kecuali ucapan qad qamatis shalah. Itu yang dikecualikan oleh Anas, illal iqamah. Wa an yutiral iqamati illal iqamah. Dan diwitirkan atau dibaca satu kali iqamah, kecuali iqamah. Iqamah yang dimaksud, yang dikecualikan ini adalah lafaz qad qamatis shalah. Ya, seperti yang dijelaskan oleh bab yang ketiga ini. Hadisnya adalah hadis yang tadi kita bacakan, hadis nomor 607. Ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah. Walaupun hadisnya sama, akan tetapi perawinya sama. Apakah guru Imam Bukhari sama dengan di hadis yang ke 606 sama dengan guru Imam Bukhari di hadis 607? Tidak. Padahal hadisnya sama dari Anas juga. Tetapi Imam Bukhari mendapatkan hadis tersebut bukan dari satu orang guru. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak cukup dengan satu guru, walau ilmu yang sama. Mulai ilmu yang sama. Belajar tauhid, sudahlah. Saya kan sudah belajar tauhid sama keluaran akidah, ya, Ustaz Asbri. Tidak mau belajar dengan ustaz yang lain. Ustaz Sepulan kan dia jurusan hadis. Ya, tidak. Kita harus dapatkan ilmu itu dari berbagai sumber yang tentu yang kita percayai. Ya. Kita percaya. Seperti contoh hadis ini, hadis Anas ini, Imam Bukhari mendapatkan bukan dari satu jalur, tapi dari jalur yang berbeda-beda, walaupun hadisnya sama. Ini menunjukkan mereka tidak bosan menuntut ilmu, walaupun berulang-ulang. Tidak bosan menuntut ilmu, walaupun berulang-ulang. Dan bahkan mereka, ya, masa mereka dapatkan satu hadis dengan masa mendapatkan hadis yang sama itu sangat terpisah dengan waktu yang lama. Ya. Tetapi mereka bukan hilang, mereka menghafalnya. Seperti contoh hadis ini, tentu Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya Ali bin Abdullah, tidak sama dengan guru-guru sebelumnya. Mungkin terpisah waktu bertahun-tahun, tetapi dia ketika membawakannya, dia tidak lupa walau satu kata pun. Tidak lupa dia. Dengan dari jalur yang dia dapatkan di guru yang si A, dan jalur yang didapatkan dari guru si B, itu tidak akan bercampur baur. Bahkan salah satu bukti, dan ini Al-Hafidh Ibn Hajar, walaupun memang diperbincangkan keotentikan cerita ini, apakah absah ceritanya, tetapi para ulama menukilkan tentang keistimewaan Imam Bukhari. Waktu itu dia masih muda, masih belasan tahun. Namanya sudah tersebar ke seluruh pelosok negeri Islam, kekuatan hafalannya, kepakarannya dalam hadis. Maka suatu ketika dia berniat untuk menuju Baghdad yang ketika itu pusat ya keilmuan Islam dengan berbagai macam bidang. Jadi Baghdad itu dituju oleh para ulama, para penuntut ilmu. Maka sampailah berita bahwa Imam Bukhari akan datang ke Baghdad. Para ulama hadis Baghdad yang sudah mendengar nama Bukhari jauh sebelum dia mendapatkan berita dia datang, akan datang ke Baghdad, maka dia ingin, mereka ingin menguji apakah nama ini sesuai dengan kenyataan atau tidak. Bersepakatlah 10 orang dari sekian banyak ulama hadis di sana, 10 orang dari mereka untuk menguji hafalannya, kekuatan kepakarannya tentang hadis. Ketika disambut, karena memang semua orang banyak yang mengenal namanya, ya, sebelum mengenal dirinya. Karena masa dahulu namanya sudah tiba, walaupun gambarnya bentuknya belum ada. Kalau sekarang, ya, suara sudah sampai kemana-mana, gambar wajah sudah sampai kemana-mana, orangnya belum dilihat, ya, belum dilihat. Berbeda dengan namanya sudah sampai kemana-mana. Orangnya belum bertemu nyata ya, walaupun sudah terlihat di media. Kalau dahulu tidak, sama sekali tidak terdengar suara, tidak nampak wajah, bentuk dan namanya sudah terkenal. Karena penuntut ilmu yang berkumpul bercerita-cerita dari mulut ke mulut. Jadi tempat ini ada ulama hadis baru terkenal kekuatan hafalannya. Maka kembali kita kepada kesepakatan para ulama Baghdad hadis, mari kita uji. Hanya mereka 10 orang bersepakat untuk menguji kekuatan hafalannya. Mereka kumpulkan, karena mereka ulama hadis, mereka kumpulkan per orang 10 hadis. Ya. Dan hadis 10 hadis ini untuk per orangnya itu mereka sudah bolak-balikkan. Ya, karena mereka sudah bolak-balikkan sanad yang ini dipindahkan ke hadis yang lain. Jadi sudah diputar-balikkan dan sama sekali tidak ada sedikit pun sama. Sanadnya dengan ini sudah berbeda-beda, sudah diputar balikkan oleh mereka, sudah bercampur baur. Nah, semuanya sepakat. Jadi 100 hadis itu sudah tidak ada yang benar, salah. Dan mereka melakukan itu bukan menyengaja, karena menyengajanya kufur, sebuah penindakan yang tidak benar, memutar balikkan dalil, ya, berdusta dengan sengaja. Ini saya katakan kufur, tapi tidak kufur, dosa besar. Ya. Datanglah Imam Bukhari, kemudian mereka menghadap ya, satu persatu. Kami para penuntut ilmu di sini ingin meminta faedah, mengambil manfaat dari ilmu engkau. Maka majulah seorang kemudian mengatakan, menurut kamu hadis yang akan saya bacakan ini bagaimana? Dibacakan hadis yang pertama yang sudah tidak benar lagi. Ya. Hadis pertama, kata Imam Bukhari, oh, saya tidak tahu ini. Ya. Hadis yang kedua, tidak tahu. Ketiga sampai 10 hadis, satu pun tidak tahu Imam Bukhari. Karena memang tidak ada yang tahu kecuali yang satu itu, orang yang menguji itu. Sampai yang 10 ini, yang 10 orang tadi, itu tidak ada satu sama lain mengetahui. Karena satu per orang mereka memutar balikkannya. Nah, sampai 10 hadis untuk yang pertama, Imam Bukhari mengatakan, la adri, la adri. Ya, mereka yang ulama hadis ini tentu semuanya, ah, ini tanda ini. Benar apa yang terdengar oleh kita. Sementara orang-orang awam, ini bagaimana pula ulama hadis? Tidak ada satu pun dia tahu. Ya. Maju orang yang kedua, sama. Ketiga, sama. Tidak ada satu pun yang mengatakan dia tahu. Saya tidak tahu ini. sampai 10 orang itu menyelesaikan semua hadis yang mereka sampaikan, berarti 100 hadis tidak satu pun yang Bukhari tahu. Dan orang-orang awam sudah mulai bubar. Ini tidak ada manfaatnya. Masa namanya terkenal, orangnya tidak tahu satu hadis pun. Ya. Setelah selesai 10 orang tadi, dan ulama-ulama hadis itu baru tahu, mulai mereka, ah, ini benar ya. Imam Bukhari mengatakan tidak tahu, mereka mengatakan ini benar. Berarti sesuailah dengan yang tersebar. Ya. Akhirnya setelah selesai ke 10-nya baru Imam Bukhari mengatakan, adapun hadis yang pertama yang dibacakan oleh orang yang pertama bunyinya begini. Yang salah yang baru satu kali didengarnya itu dihafalnya. Yang bunyinya seperti ini tadi, dan hadis yang kedua yang bunyinya seperti ini, hadis ketiga gini, keempat begini, kelima begini, sampai 10 itu semuanya berbolak-balik. Benarnya begini. Ya, yang salah itu dihafal dengan satu kali dengar, kemudian dia balik-balikkan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ada orang yang kedua pun demikian, ketiga demikian, sampai yang ke-10. Kata Ibnu Hajar ketika membawakan cerita ini, yang menakjubkan dari apa yang disampaikan oleh Bukhari itu bukan karena dia hafal yang benarnya, tapi yang dia menakjubkan, dia langsung hafal yang salah. Ya. Yang salah yang baru diperdengarkan oleh orang yang mengujinya itu dia langsung hafal sekaligus setelah semuanya selesai ke-10-nya. Ya. Kita satu hadis diulang 100 kali payah ngapalnya yang benar. Subhanallah. Nah inilah kita tadi menyampaikan ini karena Imam Bukhari membawakan hadis yang sama dengan guru-guru yang berbeda pada hadis yang sama. Dan pembicaraan kita juga tidak akan berbeda ketika kita berbicara pada bab yang kedua dan ketiga ini tidak berbeda. Yaitu tentang azan diulangi 2 kali dan iqamah diulangi 1 kali kecuali lafaz iqamahnya. Ya, kita lanjutkan. An Abi Kilabah an Anas bin Malik qala umira Bilalan an yashfa Bilalun an yashfa al adhan wa an yutira al iqamah qala Ismail fa dzakartu li Ayyub fa qala illa al iqamah. Ayyub di sini adalah temannya. Di sini ada Ayyub di bawah sebelumnya. Ya, muridnya Abu Kilabah. Ya, berarti temannya Khalid Al-Hazza. Ya, jadi setingkat dengan Khalid Al-Hazza dalam sanad 2607 ini ada di ujung. Baris pertama ada ujung namanya siapa? Khalid. Ya, Khalidun Al-Hazza dan Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani itu muridnya Abu Kilabah. Dalam riwayat Ayyub seperti hadis nomor 605 itu ada pengecualiannya illal iqamah. Sementara dalam ini dalam lafaz hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Kilabah dari beliau diriwayatkan oleh Khalid Al-Hazza itu tanpa ada pengecualian iqamah. Walaupun itu tidak ada, tetapi para ulama sudah memahaminya bahwa witir atau pengulangi satu kali itu, pengulangan satu kali itu dikecualikan lafaz qad qamatis shalah yang dibaca 2 kali. Jangan mentang-mentang di satu kali kan nanti ketika kita baca dalam orang yang baca iqamat qad qamatis shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, walaupun itu sah, tetapi tentu utamanya adalah mengulangi lafaz iqamah. Baik, kita masuk lanjutkan ke bab yang keempat dan ini berkenaan dengan keutamaan azan. Ya. Permulaan azan sudah kita dapatkan ilmunya, bentuk pengulangan lafaz azan dan iqamah sudah kita dapatkan ilmunya, sekarang keutamaan mengumandangkan azan. Ya. Mengumandangkan azan. Jadi profesi muadzin ini bukan profesi yang rendah. Ya, bukan profesi yang rendah. Ya, makanya saya lupa apakah itu ungkapan dari Umar bin Khattab, kalau bukan karena terikat dengan pekerjaan maka saya mau jadi muadzin. Ya. Mau saya jadi muadzin. Ya. Bab yang keempat kata Imam Al-Bukhari, bab fadl at-ta'dzin. Bab fadl at-ta'dzin. Bab keutamaan mengumandangkan azan. Ya. Di ta'dzin ini asal kata dalam bahasa Arabnya adalah adzana yu'adzinu ta'dzinan. Ta'dzinan diambillah atau dibawakan oleh Imam Bukhari lafaz ta'dzin, yang dimaksud dengannya adalah azan, mengumandangkan azan, keutamaan mengumandangkan azan atau keutamaan seruan azan. Kita baca ya. Kita baca hadis yang ke-608 di bawah bab ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, inilah keutamaan adhan yang diceritakan oleh Nabi. Idza nudiya lis-salati, apabila dikumandangkan seruan untuk salat yaitu adhan, adbarasy syaitan. Syaitan adbar, yaitu melarikan diri, memperlihatkan punggungnya. Dubur itu punggung, artinya dia lari, pergi. Adbarasy syaitan. Ya. Walahu duratun, dan dia memiliki durat. Durat itu apa? Kentut. Ya. Jadi ketika dia lari itu dia terkentut-kentut. Ya, terkentut-kentut. Lafaz yang sekarang ini mengarahkan kepada penjelasan para ulama bahwa maksud dari ia kentut itu menyengaja untuk kentut. Ya, menyengaja untuk kentut untuk mengimbangi suara azan. Artinya dia terganggu, tidak terlalu mendengar azan karena suara kentutnya juga besar. Ya. Jadi dia menyengaja kentut untuk mengganggu masuknya seruan azan itu ke pendengarannya. Ya. Makanya di sini kata Nabi, hatta la yasma'at ta'dzin. Dia, para ulama yang lain, maksud dari kentut ini karena ketakutannya yang luar biasa, sampai-sampai karena stresnya, karena ketakutan yang begitu besar, terkentut-kentut karena takut. Ya. Orang kalau sudah terlalu takut, kadang dia ya kencing malah. Ya, bukan hanya kentut, tapi terkencing dia karena ketakutan. Nah, ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama yang lain tentang maksud dari kentutnya syaitan. Yang pertama seperti yang diisyaratkan di sini, dia kentut itu karena sengaja agar suara azan itu tidak terlalu terdengar oleh dia. Jadi dia merusak pendengarannya terhadap azan itu dengan kentutnya. Kemudian faidha qadan nida, ya. Apabila azan itu selesai, ya, selesai dikumandangkan, aqbala, dia pun datang. Yang tadi dia pergi dan bahkan mengeluarkan kentut setelah selesai azan. Selesai azan itu berapa? La ilaha illallah. Selesai apa belum? Selesai. Nah, ketika selesai suara itu terdengar, dia cepat-cepat kembali. Kemana? Ke masjid. Jadi lari dari mana? Lari dari masjid. Bukan lari dari tempat-tempat nongkrong di rumah, di kedai-kedai. Ya. Makanya setan itu tak berada di sana. Dia larinya dari masjid, walaupun sekarang ini kan terdengar di mana-mana. Azan itu terdengar di samping rumah, di masjid, dan bahkan dalam durasi atau radius 1 kilo bisa terdengar azan, terdengar oleh setan yang berada di tempat-tempat berduduk-duduk di kedai, di warung, ngumpul-ngumpul di jalan, di pangkalan-pangkalan ojek misalnya, terdengar. Nah, setannya tidak lari dari sana, setannya kan larinya dari masjid, yang berarti sebelum azan dikumandangkan, setan ada di masjid. Kapan dia pergi dari masjid? Ketika azan dikumandangkan. Setelah azan dikumandangkan, dia datang lagi. Ini kata Nabi SAW, فَإِذَا قَضَ النِّدَا أَقْبَلْ. Ketika azan itu selesai, dia balik lagi. Hatta إِذَا ثُوِّبَ. Kadang jarak berapa menit ya? 10 menit ya. Tapi kesempatan 10 menit ini luar biasa. Mereka kan sebentar antara azan dan iqamah, tidak perlu kita balik ke masjid lagi. Nantilah kalau sudah sholat baru kita datang lagi. Tidak. Kesempatan yang 10 menit yang kita berikan waktu, jarak antara iqamah dengan azan dengan iqamah itu, terkadang sebagian masjid tidak sampai 10 menit. Ya, 5 menit, dan bahkan azan maghrib di sebagian masjid itu belum sempat orang membaca zikir setelah azan itu, orang sudah iqamah. Tetapi kesempatan itu dikejar oleh syaitan. Ya. Walau hanya 2 menit, walau hanya 1 menit, dikejarnya balik ke masjid lagi. Nah, kemudian ketika idza tuwiba bis-shalah, apabila dikumandangkan iqamah, adbar, dia lari lagi. Ya, dia lari lagi. Hatta idza qadat tathwiba, apabila muadzin menyelesaikan iqamahnya, akbal, dia balik lagi ke masjid. Lihat semangat syaitan untuk membawa manusia ke neraka. Dia tidak penting baginya waktu. Pokoknya sekali lagi ada kesempatan, walau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dia akan merusak. Maka antara azan dan iqamah itu dia kejar ke masjid. Walaupun larinya, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan suatu tempat di Madinah itu, sampai ke tempat ini dia lari. Para sahabat tahu itu. Ya. Sampai kesempatan ini dia lari, kemudian dia balik lagi setelah selesai azan untuk mengganggu orang yang melakukan ibadah di masjid antara azan dan iqamah. Ya. Antara azan dan iqamah. Kemudian ketika di iqamah dikumandangkan, dia lari lagi. Berapa lama lah iqamah itu? Tapi dia tetap lari karena tidak kuasa dia berada di masjid. Nah, kemudian dia datang lagi setelah selesai, hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, sampai nanti tugasnya setelah balik lagi setelah iqamah itu untuk mengganggu dan memberi was-was antara orang yang sholat dengan dirinya, dengan sholatnya. Ini yang dimaksud, itu memasukkan bisikan-bisikan, itu tujuannya untuk kembali ke masjid, untuk merusak ibadah salat orang yang salat. Yaqul, ini yang dilakukan oleh syaitan ketika orang sudah iqamah dan sudah mulai angkat takbir masuk salat. Kata Nabi SAW, syaitan itu mengatakan kepada kita yang salat, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini. Ya. Maksudnya disuruh kita mengingat apapun yang kita tidak pernah terlintas di ingatan kita sebelum salat. Nah, tapi kalau sudah angkat takbir, nah, dibukakan semua ingatan kita oleh syaitan. Sampai yang kita berupaya untuk mengingatnya sebelum sholat, tidak ingat, nah, saat sholat itu kita bisa ingat. Ya. Dibawakan, dihadirkan oleh syaitan, ingatlah ini. Dan terkadang dibawanya berjalan berliku-liku, sampai juga nanti ke sesuatu yang kita tidak pernah terlintas untuk mengingatnya. Dan terkadang kalau sampai ingat itu, kita akhirnya memikirkan itu sampai salam assalamualaikum tidak kita sama sekali merasa dalam keadaan sholat. Ini yang dikabarkan oleh Nabi, udhkur kada lima lam yakun yadhkur, untuk hal-hal yang sebelumnya orang ini tidak sama sekali ingat. Hatta yadhallar rajulu la yadri kam sholat, sampai-sampai orang yang sholat itu tidak tahu berapa dia sholat, berapa rakaat dia sholat, apa yang sedang dibacanya, apa yang dilakukannya dalam sholat, itu sama sekali tidak, karena dia sibuk memikirkan apa yang dibukakan oleh syaitan tadi. Ini hadis yang pertama, di hadis satu-satunya di bawah bab yang keempat. Dan kita tinggal ingin mengetahui apa hubungan hadis ini dengan bab ya. Babnya berbunyi apa? Keutamaan mengumandangkan azan. Sementara ini cerita tentang syaitan yang berlari, terbirit-birit, terkentut-kentut ya, ketika azan yang kumandangkan. Ya, azan pengusir syaitan. Azan pengusir syaitan. Jadi orang yang mengumandangkan itu di saat mengumandangkan azan dia telah berbuat baik untuk orang-orang yang berada di masjid ketika azan. Makanya yang sangat kita sayangkan ketika azan dikumandangkan kita pun berbuat seperti setan, walaupun setan tidak ada, setan lari. Ya, ketika azan sekeras-kerasnya kita pun bercakap-cakap seperti suara azan. Ya. Padahal tidak ada kesempatan untuk berdiam. Ya. Azan dikumandangkan kita tetap seakan-akan tidak mendengarkan azan. Padahal saat itulah ibadah yang mulia ketika setan tidak ada dekat kita. Jadi kembali kepada unsur internalnya. Kalau kesiapan kita untuk mendengarkan azan tidak terganggu oleh unsur eksternal yaitu setan, maka seharusnya kita mendengar dengan seksama, mengikuti, mengiringi apa yang dibaca oleh muadzin, kemudian membaca zikir setelahnya. Subhanallah, kondisi kita terkadang lalai mengambil kesempatan di mana kita tidak mendapatkan gangguan. Ya. Tapi inilah kekurangan kita. Dan cerita Syekh Abdul Razak yang kita pernah sampaikan di sini, ketika dia tidak punya kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Syekh bin Baz, ya, karena orang berebut-rebut. Ya. Ketika suara azan dikumandangkan, tiba-tiba orang, ya, apa, bubar, ya, sibuk dengan berdiam diri. Dan ketika sudah lama, bukan sekarang ini, sudah lama waktunya, mungkin waktu dia kuliah atau apa, dan semangatnya untuk menanyakan pertanyaan itu membuat dia lupa. Akhirnya ini kesempatan untuk bertanya, tidak ada orang yang dekat Syekh. Datang dia, kemudian dia lontarkan pertanyaan. Apa jawaban Syekh? Dengarkan azan. Dengarkan azan. Ya. Dan itu yang dia ceritakan dan sebagai pelajaran bagi kita. Dan ini hadis menjelaskan keutamaan azan. Keutamaan orang yang mengumandangkannya ketika dia memberikan kesempatan kepada orang lepas dari gangguan setan. Ya. Yang berada di masjid. Ya. Walaupun yang di luar masjid, walaupun di samping masjid, orang-orang yang tidak mengenal panggilan azan tentu tidak akan lepas dari gangguan setan. Yang berada di masjid, kalau kita ingin bebas dari gangguan setan, dapat waktu bebas dari gangguan setan selain dari bulan Ramadan, maka di waktu azan berada di masjid. Ya, di waktu azan berada di masjid. Ya, di waktu iqamah berada di masjid. Ini kesempatan-kesempatan kita lepas dari gangguan dan bisikan setan. Nah, inilah keutamaan mengumandangkan azan sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dalam babnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, faedah yang kita ambil dari hadis yang ke-608 ini, yang pertama yaitu tentang keutamaan azan, yang kedua bahwa setan itu juga kentut. Ya. Kalau dia punya kentut berarti dia punya perut. Masa yang tidak punya perut bisa kentut? Tidak ada rongga. Bagaimana dia bisa kentut? Ya. Dan para ulama menjelaskan tentang malaikat menunjukkan ya dia punya perut dan setan itu juga makan minum. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa setan itu maksudnya setan dari bangsa jin ya. Ya, setan dari bangsa jin. Dia makan, minum dan mereka punya rongga perut sehingga bisa ada angin di dalamnya dan mereka kentut dan, mereka juga makan dan minum, sementara malaikat itu tidak ada. Ya. Bagaimana jelaskan para ulama, karena mereka tidak makan dan tidak minum dan bahkan makanan mereka, ya, nutrisi yang mereka makan adalah berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu yang membuat mereka berkembang, terus berzikir, terus beribadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, inilah perbedaan antara kita dan jin dan malaikat. Ya. Kemudian pelajaran dari semangat setan dalam untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak mempertimbangkan sedikitnya waktu. Pokoknya ambil kesempatan, walaupun perjuangan untuk mencari 10 menit atau kurang itu, mereka harus berlari secepat-cepatnya kembali ke masjid, ya, untuk menggoda. Begitu juga ketika iqamah dikumandangkan, mereka lari meninggalkan masjid, kemudian setelah selesai mereka balik lagi dan mereka akan membukakan ingatan-ingatan untuk orang yang sedang sholat. Makanya dalam kitab kita ini ada uraian dari, apakah dari Syaikhul Islam, saya tidak tahu apakah dari Syaikhul Islam atau tidak ya. Walaupun dinisbatkan kepada beliau ya syarah ini, apakah perkataan beliau atau tidak, karena memang diperbincangkan oleh para penuntut ilmu tentang keabsahan syarah ini. Pada halaman 978 ya, disuruh dinukilkan tentang Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Apakah cerita ini benar atau tidak? Ya. Bahwa ada seseorang mendatanginya dan berkata kepadanya, sungguhnya aku telah dititipkan sebuah barang, ya, titipan yang besar, namun aku lupa di mana tempat barang titipan itu sekarang. Kata Abu Hanifah apa? Pergilah dan sholatlah. Ya. Pergilah dan sholatlah. Artinya kalau kamu sholat pasti ingat. Nukilan cerita dari Imam Abu Hanifah kita tidak tahu apakah ini nukilan yang benar atau tidak. Kemudian kita isyaratkan tentang faedah yang diambil dari hadis. Dalam hadis tersebut terdapat ya, pada halaman 974 1, 2, 3 ya, sampai ya, 7. Pada halaman 978 tadi, ini faedah-faedah yang diambil dari hadis yang ada di bab yang keempat tadi, selain dari yang telah kita sebutkan ya. Kemudian faedah yang sangat penting yang berkenaan dengan pelajaran kita di hari Ahad, yaitu terkadang kita sholat itu hanya gerakan saja, pengaruhnya adalah setan. Dari mulai kita angkat takbir, setan sudah beraksi membuat kita ingat sesuatu yang di luar sholat, sampai assalamualaikum assalamualaikum kita tidak merasa dalam keadaan sholat, hanya sekedar gerakan berdiri ruku, bangkit dari ruku, berdiri ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian selesai dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat salam, dan kita tidak ingat sama sekali apa yang kita lakukan. Dan bahkan terkadang sebagian kita lupa sholat apa yang dilakukan ya. Lupa apakah sholat zuhur atau asar ya. Ini luar biasa, dan ini yang membuat seharusnya kita selalu siap sebelum hadir sholat itu, sebelum kita mengangkat takbir, kita harus hadirkan hati, upayakan ya. Kan ada masa untuk berdiri menunggu ya, jangan kita disibukkan oleh yang lain, kita berdiri menunggu itu untuk berupaya menghadirkan, sekarang saya akan sholat ya. Menghadirkan hati kita dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap ya, sholat kita itu sholat yang benar-benar hadir hati kita sesuai dengan gerakan dan bacaan lisan kita. Wallahu ta'ala alam. Dan inilah uraian yang bisa kita sampaikan untuk hadis yang ke-608 di bab yang keempat tentang keutamaan azan ya. Dan kita buka waktu untuk tanya jawab. Hadis tentang keutamaan tetangga ya. Bukan keutamaan tetangga ya, tetapi menjaga hak tetangga. Menjaga hak tetangga. La yu'minu ahadukum hatta wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah, qal man la ya'man jaruhu bawa'iqahu ya, tidaklah beriman, diulang oleh Nabi SAW, ditanya siapa, yaitu orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya ya. Pertanyaan, berapa rumah yang di sekeliling rumah kita yang dihukumi tetangga, terdekat dan terdekat ya. Memang para ulama tidak memberikan batasan. Terkadang orang dengan tetangganya karena luas ya, mungkin jaraknya bisa saja dengan tetangganya itu 100 meter atau 150 meter, ada yang berdampingan ya, rumah kontrakan berdampingan ya, tetapi ada yang karena luas pekarangannya dengan tetangganya mungkin ada bahkan 500 meter jaraknya. Ya, tetapi itu dengan ukuran atau jumlah rumah, memang itu hanya penjelasan para ulama. Pokoknya untuk hak tetangga ini yang paling terdekat, kemudian seterusnya. Ya, seterusnya. Ada yang memberikan 4 rumah, ada yang mengatakan 5 rumah. Tetapi haknya semakin dekat dengan kita, semakin besar haknya kepada kita. Dan semakin terbuka gangguan dari kita. Ya, kalau yang jauh dengan suara tentu tidak terganggu, dengan tindakan kita juga tidak terganggu. Yang terdekat ini terbuka sekali gangguan dari kita. Jadi tentang ukuran atau jarak rumah, berapa rumah, itu hanya ijtihad para ulama. Tetapi kesimpulannya, yang terdekat itu yang paling besar haknya yang harus kita tunaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika kita sudah keluar dari masjid, apakah boleh untuk sholat syuruk? Ya. Bila mana keluar kita adalah tuntutan, misalnya wudhu kita batal dan kita mesti berwudhu, maka tidaklah membatalkan. Ya. Tidak akanlah membatalkan niat sholat syuruk kita tersebut. Tapi kalau keluar kita karena teringat, oh saya belum sarapan ya, pulang dulu minum kopi, makan goreng pisang panas, ya, makan lontong, nah ini sudah membatalkan niat sholat syuruk kita. Kalaupun kita sholat, maka sholat kita adalah sholat duha. Wallahu a'lam. Hah? Sama. Kalau kebelet buang air, tentu kan harus keluar, jangan buang air dalam masjid. Orang badui itu ya, harus keluar setelah buang air, wudu, masuk kembali. Ya. Tambahan lafaz adzan, ya. Tambahan lafaz adzan ya, pakai z. As-salatu khairum minan naum, apa boleh? Ya, ini memang diperintahkan oleh Nabi muadzinnya untuk mengucapkan ini di salat azan, panggilan salat subuh. Ya. Ini tambahan dalam salat subuh untuk azan ketika salat subuh, karena orang sedang tidur. Makanya diingatkan, as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih utama daripada tidur. Ya. Ini mengingatkan orang yang sedang tidur agar cepat bangkit, jangan tidur terus. Ya. Dan tambahan ini sabit. Ya, benar datang dari Nabi SAW. Berbeda dengan tambahan-tambahan yang tadi telah kita uraikan. Sebelum sholat wajib, apakah wajib iqamah? Ya. Setelah waktu jamaah. Sebelum sholat wajib, apakah wajib iqamah? Ini apa tulisannya? Ya. Iqamah dan azan ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Adapun azan fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan dia mengatakan sunnah malah. Sementara iqamah, bila mana salat berjamaah, maka sama halnya dengan perbedaan pendapat tentang azan. Ya, tentang azan. Dan yang kuatnya adalah bila mana memang iqamah, maka dia sampai ke tingkat yang wajib. Ya. Ya, ketika berjamaah kemudian ada imamnya untuk memberitahukan bahwa salat akan segera dilakukan dengan mengumandangkan iqamah, maka iqamah ini wallahu ta'ala alam yang saya ingat sekarang adalah wajib. Ya, wajib wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang tanya yang lain? Silakan. Ya, ya, ini godaan setan. Godaan setan. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, dan kita tahu ketika adzan dikumandangkan olehnya, setan lari. Ya, tetapi saat itu dia riak. Riak ini kan bisa saja. Ya, godaan yang sudah dimulai oleh setan sebelum azan dan masih tersisa bekasnya pada muadzin. Jadi sebelum dia mengumandangkan azan kan dia, setan belum lari. Ya, sebelum dia mengumandangkan azan dia sudah siap-siap dan bahkan sudah meletakkan mulutnya di depan mic ya. Kan setan belum lari. Kan punya kesempatan, oh, kamu sekarang kena. Nah, suara kamu kan bagus. Ya, akhirnya diupayakan ketika nanti dia azan sudah diletakkannya kesiapan untuk riya. Walaupun di tengah-tengah azan mungkin dia tidak sadar di sana untuk mengganggu, tapi dia sudah mengganggunya sebelum dia azan. Sebelum dia azan. Jadi bisa saja orang berbuat dosa saat azan. Ya. Walaupun setan ketika itu lari. Karena sebelum azan setan masih berada bersamanya di dalam masjid. Maka dia berupaya untuk mempersiapkan orang ini nanti azannya itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun setan ketika dikumandangkan olehnya azan akan lari. Ya. Jadi bisa ria. Walaupun setan tidak ada di sana karena sebelum azan dia sudah digerogoti oleh setan. Wallahu a'lam. Coba. Hah? Berlindung dari dia. Bika syai'an. Ya. A'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Lima la a'lam. Semua dosa. Tetapi dalam konteksnya ada karena memang kaitan doa yang tutup riya, karena riya itu terkadang tidak kita sadari tanpa sengaja. Dan bahkan kita tidak menyangka itu dosa. Nah, riya itu terkadang kita tidak menyangka dosa. Tanpa kita sadari dan tiba-tiba masuknya riya itu tanpa disadari. Ya. Terkadang seperti yang diumpamakan Nabi ketika orang sholat, dia memperbaiki sholatnya karena dia merasa dilihat. Ya. Sekarang sekedar hanya untuk mengangkat tangan sedikit saja, awalnya kan begini. Tiba-tiba ada dia merasa sholat, kemudian karena dia merasa ini kalau saya dilihat seperti ini, tidak bagus nampak nanti reputasi saya. Soalnya kau ngawur akhirnya diangkatnya sedikit. Ini sudah masuk dalam konteks riya. Kadang kita tidak menyadarinya. Maka yang termasuk dalam doa tadi wa astaghfiruka lima la alam adalah riya, karena riya ini sering kali kita tidak menyadarinya. Kalau dosa lain, ya dosa lain kita sekarang kita tahu kita sedang berdosa. Ya, walaupun terkadang banyak orang yang berdosa dia tidak sadar itu dia berdosa, tapi dia merasa melanggar. Maka tujuan pertama dari wa astaghfiruka lima la alam adalah riya, tetapi juga termasuk di sana dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa lain yang kita lakukan. Wallahu taala alam. Ya. Para ulama memang membedakan antara masjid yang di perkampungan pemukiman dengan masjid di tempat-tempat musafir, banyak musafir seperti orang yang datang ya, bukan orang tempatan seperti di rumah sakit, di perkantoran, di pusat perbelanjaan, di bandara. Ini semuanya ada hukum tertentu. Seperti dalam permasalahan tentang mengulangi jamaah, kita tinggalkan tentang azan tadi ya. Tentang mengulangi jemaah, sebagian para ulama tidak membenarkan mengulangi jemaah dua kali di masjid. Ada yang memutlakkan, ada yang membedakan masjid di perkampungan, di pemukiman dengan masjid di tempat orang musafir. Banyaknya orang yang datang ke tempat tersebut dibedakan. Nah, jadi ini yang pendapat yang kuat, dibedakan antara masjidnya. Nah, seperti di rumah sakit tadi, atau di perkantoran yang orang datang ke sana untuk mengurus urusan, datang waktu sholat, terkadang mereka berbeda waktu sholatnya, kedatangannya juga, apalagi di bandara orang berjamaahnya tentu akan banyak berkali-kali. Tentu ini tidak sama hukumnya dengan masjid, seperti masjid kita sekarang ini yang di tengah-tengah pemukiman, orang yang datang jarang kecuali orang yang berada di tempat tersebut. Kemudian Kembali kita kepada seruan azan tadi, kalau kita meragukan ketika kita melakukan jamaah di rumah sakit, sebelumnya sudah ada jamaah? Belum ya? Atau kita aja pertama kali? Tidak ada pengurusnya. Dan kita tiba pada awal waktu, agak terlambat, berapa terlambatnya? Misalnya terlambat setengah jam, 10 menit, buat dikumandangkan azan. Kumandangkan azan bukan dalam bentuk wajibnya, tetapi kumandangkan azan dalam hukum sunnah. Walaupun kita tidak mengumandangkan azan langsung iqamah, tidak ada masalah, karena seperti yang kita katakan tadi, fardu kifayah, karena di samping itu sudah terdengar azan di mana-mana. Apalagi diri kita ini ya, berdekatan antara satu masjid ke masjid yang lain, apalagi suaranya diperdengarkan keluar. Jadi mengulangi azan dalam kondisi waktu tidak terlalu jauh, tidak ada masalah. Terkadang manfaatnya lebih besar. Apalagi di rumah sakit, bila mana tidak terdengar panggilan azan, orang juga merasa melupa-lupakan ya. Dan mengingatkan dokter yang mungkin yang biasa jaga jamaah, kemudian kena sibuk dengan pasiennya, lupa juga. Maka manfaatnya mengumandangkan azan walaupun dengan waktu, awal waktu itu terlambat beberapa menit, mengulangi itu maslahatnya lebih besar ya. Tapi kalau sudah satu jam setengah, orang ngira ini waktu yang akan datang. Datang orang ke masjid, ini ngapain kamu ini? Ya, sama cerita yang ada itu, ketika dikumandangkan azan di waktu salat tidak ada yang datang. Tapi ketika dikumandangkan azan di luar waktu salat, semua orang berdatangan. Tapi bawa pentungan. Ya. Kamu gila, masa azan di luar waktu? Ya, kata muazin, saya azan di waktunya kalian tidak datang. Ya, azan di luar waktunya saya kalian datang. Siapa yang gila sekarang ini? Ya. Jadi tadi kalau memang hanya 10 menit karena tidak ada yang mengurus, ada muadzinnya, maka kumandangkan azan, mungkin ada orang yang lupa, yang lalai, maka di antara hikmah azan itu mengingatkan orang agar tahu waktu sholat sudah masuk. Kemudian tentang mengulang-ulangi jamaah seperti mendara itu, yang tadi saya mukaddimahi, berbeda antara satu masjid dengan masjid yang di pemukiman dengan masjid di tempat orang yang berdatangan seperti bandara, maka mengulang-ulangi jamaah itu tidak mengapa. Seperti di bandara itu, kalau kita berangkat bersama safar dengan dua orang, tiga orang atau lebih, maka diutamakan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi ya, dalam musafir itu dia berjamaah dengan para sahabatnya, sholat bersama. Maka kita berjamaah, walaupun tidak salah kita sholat sendirian ya, sholat sendirian, tapi kalau kita berangkat berombongan, maka lebih baik kita sholat berjamaah. Kalau seandainya kita pun sendiri dan di sana sudah ada jamaah, jangan kita tunggu orang selesai baru kita sholat sendiri. Tidak, masuk ke jamaah. Bila mana jamaah yang pertama selesai dan kita melihat ada jamaah yang baru mulai, kita masuk ke jamaah yang baru mulai ya. Kata Nabi SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholati al-fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama, lebih besar keutamaannya 27 derajat dari sholat sendirian. Ini yang harus kita kejar ya, harus kita kejar. Apalagi dalam kondisi masjid yang memang boleh diulang-ulang berjamaah di dalamnya, apalagi di bandara. Wallahu ta'ala alam. Nyambung sedikit. Ini nih, nyambung sedikit. Sama tadi. Itu kenapa kita ragu? Karena kita tidak dengar azan. Itu kelalaian kita. Kita tidak tertarik dengan azan, kan ya? Iyalah, terima aja lah. Apakah di masjid kita sudah dikumandangkan azan? Di tempat lain mungkin terdengar, di masjid kita itu tidak ragu apakah ada muazzin atau tidak. Ini biasa di masjid tempat bapak itu ya? Ya. Tugaskan muazzin, pak. Pilih muadzin. Coba cari muadzin, bayar agar tidak diragukan lagi. Ya, itu solusi yang utama. Tapi dalam kasus ini, kalau seandainya kita ragu, ya apakah di situ kita azan saja lah. Walaupun nanti ternyata sudah dua kali azannya. Kalau dua kali, pasti yang sudah azan pertama protesnya. Iya, Pak, ya saya kan sudah azan tadi. Coba kalau kita ragu dan tidak ada teriak orang lain, karena muazin terkadang tugasnya azan kemudian pergi kemana-mana. Ya, kira kita mengira dia belum azan. Akhirnya kita azan, dia yang tadi mendengar azan di masjid itu juga dia akan datang lagi. Itu kemungkinan terjadi ya. Tetapi solusi yang paling yang saya tawarkan itu yang paling tepat, tugaskan orang yang menjaga waktu, walaupun dengan bayar mahal. Ya. Bayar mahal ini kita membayar orang mendapatkan keutamaan besar, kan? Muazzin itu keutamanya kan besar seperti bab tadi. Nah, kita membayar dia untuk mendapatkan keutamaan besar, itu kita akan dapat pahala besar pula. Siap? Ya, siap. Ya. Menghindari untuk menzalimi apa maksudnya? Nah, kalau kita menyadari kita melakukan kesalahan padahal awalnya kita sudah menyampaikan dan ternyata kita merasa dia terganggu kan? Bukan dia mengatakan dia terganggu. Ya, ya kita sampaikan, minta maaf, kemudian kita mengatakan saya akan pakai cara yang lain. Ya Robah, ya. Ini sikap yang benar. Ya. Jangan terus kalau sudah kita merasa terganggu dan merasa mengganggu dan dia juga mengatakan dia terganggu, maka kita jangan mengganggunya, ya, jangan mengganggunya dan cari cara yang lain. Ya. Apapun resikonya, apapun tuntutannya kita. Ya, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang duniawi, yang sunnah saja, melakukan amal yang sunnah dan mengganggu orang, ini sunnahnya hilang, dosa yang kita dapatkan. Apalagi pekerjaan duniawi, amalan yang sunnah. Seperti contoh, kita baca Al-Quran di malam hari, tetapi orang sedang tidur, ya, dengan suara yang keras dia terbangun. Kemudian dia ngerutu. Ini orang ya, ganggu orang saat sunnah kita sudah hilang pahalanya dan justru kita berdosa. Ya, justru kita berdosa. Apalagi dalam perkara dunia. Kalau seandainya kita awalnya berupaya melakukan pekerjaan tersebut untuk tidak mengganggu, ternyata mengganggu, dan itu pekerjaan dunia, tentu lebih utama untuk kita tinggalkan dan meminta maaf kepada orang yang terganggu. Ya pokoknya tinggalkan dengan cara yang lain. Lakukan dengan cara yang lain. Pokoknya tinggalkan mengganggu orang tersebut. Itu mungkin pertanyaan terakhir. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.